نصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk terus berbekal karena perjalanan setelah wafatnya seorang anak manusia itu sangat panjang. Maka persiapkan bekal sebaik dan sebanyak mungkin. Dan untuk mempersiapkan itu kita butuh waktu, kita butuh umur. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan kita itu, masih memberikan kita waktu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih, kata Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di tengah-tengah banyaknya saudara kita yang sakit lalu kita dikasih kesehatan, justru kita maksiat. Dan kalau kita khilaf, segera bertobat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Terus jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, iman kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita masuk ke ayat keempat ya, hadirin. Ayat dalam surat Ali Imran, ayat yang terakhir. Sebelum kita masuk ke hadis, beliau rahimahullah membawakan surat Ali Imran ayat yang ke-31. Mari kita langsung bersama beliau. Wa qala ta'ala, dan beliau menyampaikan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan dan Allah berfirman subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang Allah muliakan, ini ayat yang sangat penting buat kita. Mari kita duduk sejenak untuk merenungi ayat ini dan apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah sehingga beliau bawa ayat ini. Yang pertama, hadirin, kata para ulama seperti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah walisahu ala tariqatil muhammadiyah fa'innahu kathibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi'a syara'al muhammadiyah wa dinan nabawiyah fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Kata al-imam Ibn Kathir, ayat yang mulia ini itu sebagai hakim bagi setiap orang yang mengklaim, yang mengaku cinta kepada Allah. Makanya lihat awalnya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah. Jadi ini ayat ini menjadi hakim bagi setiap orang yang mengaku dan mengklaim mencintai Allah. Walaysa huwa ala at-tariqatil muhammadiyah, dan di waktu yang sama orang yang mengklaim dan mengaku tersebut tidak berada di atas konsep dan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama seperti al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir mazhab Syafi'i ini, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka orang ini berbohong ketika dia mengklaim cinta tersebut. Enggak jujur orang ini gitu loh. Hatta yattabi'a syara'al muhammadiyah wa dinan nabawiyah, sampai dia mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, di semua ucapan-ucapannya dan di semua kondisi yang ada. Jadi hadirin Allah muliakan, ini penting sekali buat kita jemaah. Apalagi di hari-hari ini kita ingin sekali dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum kan setiap orang Islam itu mengaku cinta kepada Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ketika seseorang mengklaim mengaku cinta kepada Allah, mas-mas, coba saya mau tanya, cinta gak sama Allah? Oh, cinta. Iya, masa kita gak cinta sama Allah? Bun-bun, bunda cinta gak sama Allah? Cintalah. Aku ini cinta sekali sama Allah. Nah, ketika kita mengatakan itu, ketika kita mengklaim itu, ketika kita mengaku itu, Allah menguji kejujuran dan kebenaran klaim tersebut dengan melihat sesuai enggak ucapan kita, tutur kata kita, sikap-sikap kita dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu menyatakan bahwa ayat ini itu ayat ujian, ayatul imtihan, ayatul ibtila. Maksud ayat ujian itu apa sih? Yang dimaksud ayat ujian adalah ayat ini Allah firmankan untuk menguji setiap orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama, bisa dicek juga dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama klasik yang lain menyatakan za'ma qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadzal ayat. Hasan Al-Basri dan sebagian ulama klasik mengatakan ada sebuah kaum yang mengklaim, mengaku bahwa mereka mencintai Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Oke, kalau kalian cinta sama Allah, gimana ngikutin Rasul gak nih? Gitu loh, sallallahu alaihi wasallam, mengikuti konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak, mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak, mengikuti tuntunan dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Gitu hadirin. Karena hadirin Allah muliakan, kata para ulama yang lain seperti Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa ketika seseorang mengaku mencintai Allah, dia harus sadar bahwa klaim tersebut adalah mengklaim sebuah maqam, sebuah derajat, sebuah martabat, sebuah level yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Kata para ulama, idda'aitum hadhil martabat al-aliyah wal martabatul lati laysa fawqaha martabah fala yakfi fiha mujarradu da'wa. Kalian itu baru saja mengklaim derajat yang sangat tinggi, dan derajat setinggi ini tidak ada yang lebih tinggi dari derajat tersebut. Ini udah paling mentok, kata para ulama. Mencintai Allah itu derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi itu kan derajat cinta, hadirin. Derajat yang tertinggi adalah derajat cinta, kata para ulama. Itu derajat tertinggi dalam setiap hubungan, cinta. Gak ada derajat lebih tinggi dari itu. Gak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat cinta dalam setiap hubungan, apalagi hubungan hamba dengan Rabb-nya. Kita tanya sama orang tua nih, ada para ayah, para ibu. Ketika anak-anak kita taat kepada kita, senang apa enggak? Senang lah. Tapi coba ditelusuri, mana yang membuat kita lebih haru, lebih bangga, lebih emosional secara positif? Ketika anak kita taat kepada kita karena dia takut banget sama kita, atau ketika anak kita taat kepada kita karena dia cinta sekali kepada kita? Takut itu penting, tapi beda memang antara taat sama karena cinta dan takut, taat karena takut. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, kata para ulama, beda antara timur dan barat. Ini derajat tertinggi, hadirin. Ar-rutbah, ar-rutbatul lati laysa fawqaha rutbatun fala yakfi fiha mujarradu da'wa. Gak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat cinta. Oleh karena itu, tidak cukup hanya bermodalkan pengakuan. Nah itu, gak cukup hanya bermodalkan klaim, gak cukup hanya ngaku-ngaku. Balabudda minasidqi fiha, tapi harus jujur ketika kita mengaku tersebut. Wa alamatu sidqi ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwalih fi aqwalih wa af'alih fi usulid din wa furu'ih fi adh-dhahir wal batin. Maka butuh kejujuran jemaah, dan tanda seseorang itu jujur ketika mengaku cinta kepada Allah itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, dalam semua kondisinya, dalam ucapan dan perkataannya dan perbuatan-perbuatannya, dalam masalah usul, dalam masalah induk dan pondasi agama, dalam masalah induk, dalam masalah pondasi, dalam masalah dasar-dasar agama, wa furu'ihi, maupun masalah cabang atau masalah-masalah yang satuan dalam agama kita. Fil zahir wal batin, dalam hal-hal yang zahir, yang terlihat ya, seperti sholat, zikir, infak, itu kan terlihat. Wal batin, keikhlasan, iman kepada takdir, ridho kepada Allah, tawakal, qanaah, dan lain-lain. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalla ala sidqi da'wahu mahabbatullah taala, maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini menunjukkan jujurnya dia saat dia mengklaim mencintai Allah. Kita hadirin, jadi cinta itu derajat yang paling tinggi, paling tinggi. Cinta itu derajat yang paling tinggi. Makanya kata Al-Hasan itu bahwa ada sebuah kaum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Muhammad inna nuhibbu rabbana, wahai Muhammad, kita ini mencintai Rabb kita, kita ini mencintai Allah. Maka Allah turunkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Dan dijelaskan dalam keterangan Muhammad bin Ja'far bin Zubair, kaum tersebut itu di zaman Nabi adalah utusan dari Najran. Dari Wafun Najran, itu poinnya hadirin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jadi jamaah yang memuliakan, jadi gini loh jemaah, ada sebuah kaidah kehidupan dijelaskan oleh para ulama atau ahli hikmah, kata mereka itu dalam sebuah bait syair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kata ulama, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Anda bermaksiat kepada Allah, dan di waktu yang sama Anda memperlihatkan, mengklaim Anda mencintai Allah. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini tuh kemustahilan yang jelas dalam kias, dalam logika berpikir. Kok gak nyambung gitu loh. Ngaku cinta tapi bermaksiat, ini gak nyambung dalam logika berpikir. Aku tuh sayang banget sama mama, sayang banget, tapi mamanya ditentang terus. Mama suruh apa gak dikerjain. Nak, tolong ambilin air putih ya, mama haus. Gak diambilin tuh air putih. Apalagi suruh beli cabai rawit di warung. Nah itu ada genangan air di ruang tamu, tolong dipel ya. Gak dipel sama dia. Tapi ngomong, saya cinta banget sama mama. Itu kata Purwa, itu kemustahilan yang jelas sudah. Emang gak nyambung ya, Mbak. Lalu ulama melanjutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau cintamu itu jujur, cintamu itu tulus, kamu akan taat kepada Allah. "Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Karena pencinta itu senantiasa nurut sama yang dicintai. Sesungguhnya seorang pencinta itu akan nurut, akan taat sama yang ia cintai. Termasuk jika yang dia cintai itu sosok yang lemah. Betapa banyak orang tua nurut terhadap semua permintaan anaknya, padahal anaknya masih kecil. Betapa banyak kakek dan nenek nurut terhadap permintaan cucunya, karena cucunya gak bisa buat apa-apa juga. Lalu bagaimana kalau ada orang mengklaim mencintai yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha mengatur seluruh kejadian di alam semesta ini? Mungkinkah dia gak taat? Lalu Anda mengklaim mencintainya, ini gak nyambung, gak nyambung, kata para ulama. Kalau kita mencintai, kalau kita benar mencintai Allah, kita harus nurut sama Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala aspek tadi, dari ucapan, perbuatan, bahkan zahir dan batin, dalam masalah usul, dalam masalah induk-induk agama atau dasar-dasar agama, maupun dalam masalah-masalah yang sifatnya satuan atau cabang. Dan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam keimanan, dalam amalan, dan dalam ibadah, hadirin. Karena tugas kita mengikuti. Fattabi'uni, mengikuti gitu. Bukan membuat yang baru. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengikuti ulama-ulama dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam kita seperti Imam Syafi'i, yang mereka telah memberikan teladan kepada kita bagaimana mengikuti Nabi SAW. Kan kita belajar ini misalnya contoh dari Imam Nawawi ini dalam Redusan. Jadi kita tuh dididik sama ulama. Kita ngerti ini tadi keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir dari mazhab Syafi'i. Tadi juga tadi kita nukilkan keterangan Imam At-Tabari. Jadi ikutilah mereka, hadirin. Karena kalau kita ngaku cinta, tapi kalau dan di waktu yang sama kita nggak mau ngikutin Nabi SAW. Tapi kan aku selama ini begini, ngerti mas gitu loh. Nggak apa-apa, semua orang dalam arti semua orang harus terus belajar. Salah itu tuh ya namanya manusia. Tapi ini udah ada keterangannya. Gini nih cara Nabi SAW. Enggak. Ini valid loh mas. Ini keterangan ulamanya. Ini hadis Nabi, tapi jangan-jangan kamu pahami sendiri. Oh, enggak mas. Ini bisa dicek keterangan ulama kita. Kalau tetap nggak mau nurut, itu ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Anda bermaksiat kepada Allah dan Anda mengklaim dan memperlihatkan Anda mencintai Allah, ini itu nggak masuk akal dalam kerangka berpikir. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau cinta Anda itu benar gitu ya, engkau akan nurut, engkau akan taat, engkau akan ngikut gitu, ngikut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena pencinta itu ngikut, nurut sama yang dicintai. Itulah. Sang kakek dan nenek ditanya, kakek nenek mau makan apa siang ini? Seringkali kakek nenek bilang apa? Kita mengikutin cucu-cucu aja. Hah itu. Ini Dimas langsung ketawa nih. Kayaknya pengalaman. Pengalaman jadi kakek mas? Oh bukan. Jadi apa? Jadi cucu? Bukan juga. Berarti jadi orang tua. Ah ini korbannya gitu. Kadang-kadang orang tua itu, aduh, aku udah ngejaga disiplin. Orang tua aku bilang terserah cucu-cucu aja. Udah berantakan lagi peraturan orang tua itu. Tapi gak semua tentu saja ya. Gak semua. Padahal orang tuanya udah merampokan, pokoknya makanan sehat ya. Kakek nenek bilang, terserah cucu-cucu. Kita ngikut aja. Enggak bu, harus disiplin. Kamu tuh dididik begini juga, buktinya jadi orang gitu loh. Ya iya sih jadi orang. Masa jadi kaktus kan juga agak bingung hadirin. Jadi itu berarti cinta. Cinta itu nurut udah. Benar deh. Makanya benar kan nih kita cinta sama Allah. Udah nurut aja. Nurut ngikutin Nabi SAW. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Dan ngikutin tuh jangan setengah-setengah. Dalam masalah tadi, dalam masalah iman, dalam masalah takdir, dalam masalah tauhid hadirin, dalam masalah ibadah, ritual, tata cara, ada gak contohnya dari Nabi SAW? Ada gak keterangan dari para ulama-ulama kita klasik? Gimana kedudukannya? Lalu Lalu dari lisan, tadi juga ulama mengatakan lisan kita nih gitu loh. Terus rasa sayang kita sama sesama juga penting. Gitu, kadang-kadang kita semangat mengikuti sunnah Nabi dalam masalah ibadah, tapi lupa mengikuti sunnah Nabi dalam sisi sayang kepada umat Islam. Padahal itu kan sunnah Nabi SAW kan. Masih ingat surat At-Taubah 128? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi kita SAW. At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasakan loh beratnya kalian ketika kalian ada masalah, sakit dan lain sebagainya. Nabi itu ngerasain juga. Jiwa empati Nabi itu besar sekali. Harisun alaikum, Nabi itu semangat memberikan kebaikan buat kalian. Semangat, pokoknya spirit beliau tuh memberikan kebaikan kepada umat. Bil mu'minina raufur rahim, dan sama orang-orang beriman itu Nabi itu penyantun dan penyayang. Nah, kita udah ngikutin sunnah Nabi belum? Sayang sama umat, belas kasih sama umat, menginginkan kebaikan. Ini kan sunnah Nabi. Tentu aja kita gak mungkin sesempurna Rasul SAW. Siapa kita? Pastilah banyak kekurangan, tapi spirit itu harus ada. Gak mungkin kita bisa misalnya membantu semua orang, ya gimana caranya hadirin? Kita ini banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi intinya semangat itu harus ada. Sebagaimana kita semangat, harus semangat mengikuti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau ketika zikir, ikuti zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang muqayyad dan yang mutlak, yang ditentukan atau yang dibebaskan. Haji juga gitu, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa begitu juga. Kita nih. Jadi komprehensif gitu loh hadirin. Dalam ibadah berusaha ngikutin Nabi SAW, tauhid, amalan hati, jangan sampai lakukan kesyirikan. Terus juga sikap juga berusaha ngikutin Nabi SAW. Sayang tadi ngikutin Nabi SAW. Adapun lagi-lagi kekurangan, kekhilafan, siapa yang gak khilaf? Siapa yang enggak punya kekurangan? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Itu penting. Jadi coba kita perbaiki, terus perbaiki. Dan begitu salah dan keliru, istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu yang terakhir, apa sih yang kita dapetin jamaah? Kalau kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan nikmati gitu loh ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata hal yang sangat sangat sangat sangat luar biasa, dua hal hadirin, tapi dua hal ini sangat mewah. Yang pertama, yuhibbukumullah, itu yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita lihat lagi ayatnya. Ayat 31 ini. Yang pertama, kalau kita benar-benar berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, yang kita dapatkan, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Allahu Akbar. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua hal yang sangat teramat mewah. Boleh gak tuh sangat teramat? Dalam bahasa Indonesia kayaknya gak boleh ya, baku gitu. Tapi untuk penekanan aja lah, sangat mewah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan, yahsulu lakum fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah, wa huwa mahabbatuhu iyyakum, wa huwa a'dham min al-awwal. Yang kalian dapatkan itu melebihi apa yang kalian harapkan dari kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didapatkan itu lebih dari ekspektasi, lebih dari yang dicari, yaitu cinta Allah kepada seorang hamba, cinta Allah kepada kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan cinta Allah kepada hamba itu melebihi cinta hamba kepada Allah. Ini kaidah. Cinta Allah kepada kita itu jauh melebihi cinta kita kepada Allah. Dan itu jelas lah. Gak perlu ribet-ribet menerima hal ini dan memahami hal ini. Jangankan hamba sama Allah, hadirin, kita aja nerima konsep cinta ibu kepada anak lebih besar daripada cinta anak kepada ibu. Gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu manusia dengan manusia. Anak mencintai ibu, tapi dibandingkan cinta orang tua sama ibu, cinta orang tua sama anak, jauh jemaah. Jauh. Kita nih seringkali belum berkorban apa-apa buat orang tua. Orang tua kita udah kasih segalanya buat kita, yang mereka mampu tentu saja. Jadi sebuah hal yang sangat sederhana untuk dipahami, bahwa cinta Allah kepada hamba melebihi cinta hamba kepada Allah, jauh lebih tinggi. Jadi bayangkan kalau Allah mencintai seorang hamba, apa yang akan didapatkan hamba tersebut. Bagaimana ketenangan, kebahagiaan itu senantiasa bersama derap langkahnya. Ketenangan, sakinah itu menjadi menu kesehariannya. Hadirin, bukankah seorang anak itu merasa tenang bersama orang-orang yang dia cintai? Ada banyak anak yang sekarang di pondok atau baru masuk pondok, baru masuk boarding school, ketika dikasih kesempatan menelpon orang tuanya atau ditelepon orang tuanya di pekan-pekan pertama atau bulan-bulan pertama, apa yang disampaikan? Bu, aku ingin pulang. Ma, aku ingin pulang, ma. Bunda, aku ingin pulang. Kenapa itu anak-anak pengen pulang, hadirin? karena dia ingin dekat dan hidup bersama orang-orang yang mencintai dia. Yang mencintai dia. Karena ada juga anak-anak yang keluar dari rumah orang tua. Bahkan ingin pergi jauh dari orang tuanya. Karena dia merasa gak disayang sama orang tua. Orang tuanya gak mencintainya. Hadirin, ini manusia dengan manusia. Kita itu merasa, manusia itu merasa tenang ketika tinggal bersama orang-orang yang mencintai dia. Falillahil matsalul a'la, hadirin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang sekarang walaupun dinyatakan positif enggak mau diisolasi di rumah sakit? Ketika ditanya, dan kasus ini banyak, mereka bilang di rumah aja. Kenapa? Di antara alasan sebagian mereka adalah gak mau jauh dari orang-orang yang menyayangi mereka. Mereka merasa lebih tenang ketika bersama orang-orang yang menyayangi mereka. Walaupun mereka positif. Kenapa Mbak? Aku lebih nyaman aja di sini, ada suamiku, ada anak-anak. Gitu. Falillahil matsalul a'la, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba benar-benar mencintai Allah, lalu sebagai ganjarannya Allah mencintai dia. Hamba ini mencintai Allah. Dia ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya Allah mencintai dia. Hadirin, walaupun kondisi sedang sulit, sedang berat, dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang enggak bisa terlukis di atas kanvas-kanvas manusia. Dan itu dengan mudah kita pahami, hadirin. Ini bukan teori yang ribet-ribet. Dan bukankah itu yang kita butuhkan di hari-hari seperti ini? Kita butuh cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi sebatas atau ketika kita mengikuti sunnah Rasul, di saat itulah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya salah satu penggugur dosa itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Bittiba'ikum lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam yahsulu lakum hadza kulluh." Dengan kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan ini semua. Mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini semua karena berkah di dalam hal tersebut. Dapat semuanya, jamaah. Maka mari kita ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini ujian cinta gak kita sama Allah, jujur gak kita pada saat mencintai Allah. Dan ikutilah sunnah Rasul dalam segala kondisi. Kita ada keterangan gak dari Rasulullah SAW? Makanya kan para sahabat itu banyak, di banyak riwayat kan, atau tabi'in ketika bertemu para sahabat itu kan pertanyaannya, tolong sampaikan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Jadi permintaan mereka, sampaikan kepada kita apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, apa yang engkau lihat ketika bersama Nabi SAW. Itu kan di banyak riwayat-riwayat menunjukkan semangat mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai dan Allah akan memaafkan. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ini yang bisa disampaikan jemaah, semoga bermanfaat. Dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ada kaidah para sebagian ahli hikmah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Parameternya bukan pada saat Anda mencintai, tapi parameternya adalah pada saat Anda dicintai. Masya Allah ya. Kita ulang. Laisa sya'nu an tuhibba. Parameternya bukan pada saat engkau mencintai, innama sya'nu an tuhabba, tapi pada saat engkau dicintai. Maksudnya apa? Orang yang mengklaim mencintai Allah belum tentu dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, pasti dia tuh mencintai Allah. Jadi yang harus kita pikirkan, Allah cinta gak sama saya? Itu poinnya. Karena kalau Allah cinta sama kita, berarti cinta kita kepada Allah sudah terbukti. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.